Tapi kali ini kau sungguh terlalu, tak mungkin lagi ku maafkan salahmu. Simpan saja air matamu, tak guna engkau menangis. Hatiku tak akan mencair dengan sedu sedanmu itu. Walaupun tangismu darah, hatiku tak akan iba. Aku sudah bosan melihat permainan sandiwaramu. Sudah sering kali kau mengkhianati, tak mungkin lagi ku maafkan salahmu. Sedanmu itu, walaupun tangismu darah, hatiku tak akan iba. Aku sudah bosan melihat permainan sandiwaramu. Sudah sering kali kau mengkhianati, tak mungkin lagi ku.